Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Nabi Yuna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa hamba Allah, kita berjumpa lagi dalam Hikmah Fajar, kajian Tafsir Al-Quran. Kali ini kita membahas Tafsir Fi Jilalil Quran. Dan topik kita kali ini perkawinan antar umat beragama dalam Islam. Dan alhamdulillah kita sudah berkunjung ke Ustadz Ihsan Tanjung. Ustadz, kalau Al-Quran, khususnya Tafsir Fi Jilalil Quran ini, bagaimana memandang perkawinan antar umat beragama itu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, pembahasan kita mengenai perkawinan antar umat berbeda agama akan kita kaitkan dengan jilid pertama kitab Fi Dhilalil Quran, khususnya surah Al-Baqarah ayat 221. Dan dalam hal ini Asy-Syahid Said Qutb rahimahullah memberi subjudul hukum perkawinan dengan orang non muslim. Ayat tersebut saya bacakan lengkapnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum wala tankihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nari wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'iznihi wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Artinya, dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka, orang-orang musyrik itu, mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke syurga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya atau perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Ini budak yang beriman jauh lebih bagus daripada orang musyrik walaupun dia merdeka, ya. Ganteng atau cantik, ya. Berkemampuan. Jadi luar biasa Islam meminta kita supaya menikah pada orang yang seiman itu, Ustaz. Iya, jadi memang dari ayat ini jelaslah bahwa di dalam ajaran Islam ini urusan pernikahan itu bukan semata-mata urusan perjumpaan satu hamba Allah manusia laki-laki dengan satu hamba Allah manusia perempuan. Dan Islam senantiasa memandang nikah atau perkawinan sebagai ikatan yang kuat, yang dalam, yang kekal, yang meliputi respons-respons yang paling luas yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Ini istilah Said Qutb demikian. Sehingga Said Qutb mengatakan, supaya hati bisa bersatu, maka harus satu pula apa yang menjadi kepercayaan dan tujuan menghadapnya. Bisa diulang itu tadi, supaya hati bisa bersatu. Ya, jadi supaya hati bisa bersatu, karena pernikahan ini kan sering difahami adalah sebuah perjumpaan dua hati, ya. Karena urusannya dengan cinta, ya. Tetapi ditegaskan oleh Said Qutb, supaya dua hati bisa bersatu, maka harus satu pula apa yang menjadi kepercayaan dari hati yang bersatu itu, serta apa yang menjadi tujuan kehidupan dari kedua hati itu. Nah, oleh karenanya Said Qutb mencatat betul sebuah fenomena dalam realitas kehidupan keseharian ini. Kadang-kadang banyak orang, tulis Said Qutb, yang tertipu oleh ketenangan akidah, lalu mereka sangka bahwa akidah adalah suatu perasaan yang baru, yang kiranya sudah cukup dengan filsafat-filsafat berpikir, sehingga tidak memerlukan akidah lagi, atau cukup dengan mazhab-mazhab sosial. Jadi artinya misalnya, seorang berfaham katakanlah liberalis begitu, berjumpa dengan orang lain yang juga fahamnya liberalis, itu bisa menyebabkan mereka langgeng berumah tangga dan penuh keberkahan, walaupun misalnya mereka berasal dari berbeda keyakinan, berbeda agama. Padahal akidah itu jauh lebih dalam daripada sekedar mazhab sosial, daripada sekedar sebuah isme, ideologi. Iya. Kalau kita lihat, ternyata Said Qutb sangat dalam menyoroti kesatuan hati, kesatuan keyakinan, dan akibatnya itu menjadi kesatuan tujuan tadi ya Ustaz ya. Benar. Ya. Nah, oleh karenanya beliau juga mengkaitkan bahwa ketika turunnya ayat ini sesungguhnya masih terkait erat dengan proses pembentukan jamaah pertama kaum muslimin di Madinah dalam kerangka mengokohkan soliditas bermasyarakatnya. Sehingga beliau menulis, angkatan pertama jamaah Islam di Mekkah pada masa-masa awal tidak pernah melakukan pemutusan hubungan sosial secara total sebagaimana pemutusan akidah yang sudah tertanam di dalam jiwa kaum muslimin. Sebab penataan masyarakat itu membutuhkan waktu dan harus bertahap. Jadi artinya ketika mereka masih di Mekkah, mereka sulit untuk serta-merta memutus hubungan dengan masyarakat jahiliyah yang sesungguhnya secara akidah, secara diametral bertentangan dengan akidah para sahabat. Karena apa? Karena mereka masih membaur di dalam suatu masyarakat yang sulit untuk mereka begitu saja memisahkan diri. Tapi setelah mereka beralih ke Madinah, barulah ayat ini turun. Sebab ayat ini adalah ayat yang tidak mungkin bisa diterapkan kecuali jika masyarakat itu memiliki sebuah kematangan di dalam berakidah. Ya. Kembali ke bagaimana Al-Quran pada saat ini mengatakan bahwa ternyata dia tidak langsung melarang ya tadi ya. Kamu jangan nikahin secara langsung, tapi mengatakan ada perbandingan di sana. Ada sebab kenapa jangan menikahi orang musyrik. Iya. Karena budak yang beriman lebih baik daripada. Iya. Dan ini dikomentari oleh Said Qutb. Beliau mengatakan bahwa mengadakan perkawinan antara dua hati yang tidak sama akidahnya ini adalah satu hal yang terlarang. Karena dalam kondisi seperti ini hubungannya menjadi palsu dan lemah. Keduanya tidak bertemu dalam akidahnya mengenai Allah dan kaedah hidupnya tidak ditegakkan di atas manhaj Allah. Kaedah metodologi kehidupan yang Allah ridai, yang Allah berkahi. Allah telah memuliakan manusia dan mengangkat derajatnya di atas derajat binatang. Allah menghendaki agar hubungan ini bukan semata-mata karena kecenderungan atau keinginan yang bersifat kebinatangan dan semata-mata karena dorongan syahwat. Allah ingin mengangkatnya hingga hubungan, menghubungkannya dengan Allah yang Maha Tinggi dan mengkaitkan antaranya dengan kehendaknya dan manhajnya dalam mengembangkan kehidupan dan membersihkannya. Sehingga kalimat wala tankihul musyrikati hatta yu'min, janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman, berkonotasi bila mana si musyrik itu beriman maka hilanglah sekat yang memisahkan tadi. Iya. Tapi sudah barang tentu sebuah keimanan yang shadiq. Iman itu ada dua Pak Ansori. Ada iman yang shadiq, iman yang jujur yang benar, iya. Dan ada iman yang kadzib, iman yang dusta. Iman yang shadiq itu iman di mana seseorang itu hatinya bulat menerima sebuah ajaran karena memang dia benar-benar memahami dan meyakininya. Sedangkan iman yang kadzib adalah iman yang hatinya itu sebenarnya penuh dengan lubang-lubang keraguan, lubang-lubang ketidakfahaman, sehingga otomatis ini menjadi sebuah keimanan yang palsu, yang dusta. Ada problem nih Ustaz. Sekarang ini kan menjadi tren supaya dia bisa menikah, karena di Indonesia juga dilarang menikah antar umat beragama yang berbeda agama. Yang berbeda agama. Nah, supaya dia bisa menikah, seringkali pria non-muslim itu ketika akan menikah masuk Islam atau dari orang luar negeri juga banyak ke sini ketika akan menikah dia masuk Islam. Jadi masuk Islamnya dia itu hanya karena ingin nikah. Ya. Ini yang kasih betul ya, Ustaz? Betul. Nah, inilah yang menyebabkan para muslimat kita, wanita-wanita muslimah, itu harus memahami bahwa jika dia menginginkan seorang suami yang di mata Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keberkahan dalam kesuamiannya itu, tentunya dia harus yakin bahwa laki-laki tersebut bukan masuk Islamnya semata-mata karena pernikahan, tetapi benar-benar laki-laki ini memang masuk Islam karena pemahaman, keyakinan, sehingga menjadi iman yang shadiq. Nah, kalau ini yang terjadi, maka dia menikahi seseorang yang asalnya bukan muslim itu tidak menjadi masalah. Tetapi yang kita sayangkan justru yang sering terjadi, memang sudah terlebih dahulu tertarik, iya, sehingga kemudian laki-laki ini pun asal memenuhi syarat saja supaya terjadi proses pernikahan itu. Nah, ini yang kemudian dikatakan oleh Said Qutb, ketertarikan ini jangan hanya semata-mata bersumber dari insting, tidak disertai dengan rasa kemanusiaan yang luhur dan tidak lebih tinggi dari kedudukan anggota tubuh dan panca indera. Ya. Padahal keindahan hati lebih dalam dan lebih mahal. Jadi kalau seorang laki-laki memang terlepas dari dia akan menikahi wanita muslimah atau tidak, dia non-muslim begitu, dia masuk Islam, kemudian utuh keislaman, keimanannya, baru setelah itu dia kemudian mencari wanita muslimah, maka ini adalah sebuah kondisi hati yang memang mulia dan ini indah sekali gitu. Jadi idealnya dan seyogianya laki-laki itu sudah beriman dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baru benar hati itu bertaut. Begitu juga wanita ya, Ustaz. Sama saja. Ya. Itu walaupun memang kita mengenal di dalam syariat kita bahwa seorang laki-laki muslim mukmin itu diperkenankan menikahi wanita ahli kitab. Tapi sebaliknya wanita muslimah tidak diperkenankan dinikahi oleh laki-laki ahli kitab. Mengapa demikian? Karena di sini ada kaitan dengan ayat yang lain, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita. Nah, sehingga kalau seorang muslimah berpemimpinkan laki-laki yang bukan beriman, tentunya rumah tangga ini tidak ada kepastian masa depan. Sebaliknya jika seorang laki-laki mukmin menikahi wanita ahli kitab, diharapkan posisi kelelakian dia yang memang menjadi pemimpin dalam rumah tangga ini akan membawa wanita ini sekurang-kurangnya kalaupun tidak masuk Islam, dia berada di dalam suasana Islam. Dan ini menyebabkan dia tidak akan mempermasalahkan bahwa anak-anaknya dibesarkan menurut nilai-nilai Islam karena terikut kepada suaminya. Tetapi Said Qutb punya pandangan tersendiri mengenai hal ini. Iya. Ansori. Jadi Said Qutb saya bacakan saja di sini. Iya. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya wanita-wanita muslimah tidak boleh dinikahi oleh laki-laki ahli kitab. Tapi sebaliknya laki-laki muslim boleh menikahi wanita ahli kitab. Akan tetapi kata Said Qutb, saya cenderung kepada pendapat yang mengharamkan. Baik laki-laki maupun wanita. Baik laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab maupun sebaliknya. Begitu, kedua-duanya terlarang. Mengapa? Berdasarkan sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu an, la a'lamu syirkan a'zama min an taqula rabbaha Isa. Saya tidak melihat kemusyrikan yang lebih besar daripada wanita yang mengatakan bahwa Tuhannya adalah Isa alaihi salam. Nah, jadi kalimat menyatakan Isa alaihissalam yang kata orang ahli kitab itu Yesus itu adalah Tuhan, ini kalimat kemusyrikan. Sedangkan ada hadis seperti demikian. Maka Said Qutb cenderung berpendapat laki-laki muslim sekalipun menikahi wanita ahli kitab terlarang, karena wanita ahli kitab ini telah menyatakan bahwa Isa selain Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan. Padahal ungkapan seperti ini masuk dalam kategori syirkul lisan, kemusyrikan dalam hal lisan. Ya. Nah, oleh karenanya Said Qutb masih bisa menerima pemberlakuan hukum tadi bila mana wanita ahli kitab tersebut benar-benar meyakini Tuhan itu adalah Allah. Walaupun secara syariat dia belum menerima syariat Islam sebagai jalan hidup, tapi sekurang-kurangnya dia sudah mengesahkan Allah saja sebagai Tuhan. Dia tidak mengesahkan selain Allah, termasuk tidak mengesahkan Isa alaihissalam. Nah, dalam kondisi seperti ini, Said Qutb mengatakan Okay, berlaku. Iya. Jadi ketika dia masih yakin dengan ada tiga Tuhan itu, dia musyrik. Dia musyrik. Ya, atau dia meyakini anak Tuhan. Isa alaihissalam adalah anak Tuhan, padahal Al-Quran mengatakan lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Mustahil ini menjadi satu perkara yang ringan. Maka ayat ini mengatakan jangan kau nikahin wanita musyrik itu tadi. Ya. Berarti Sayyid Qutb mengatakan tetap terlarang itu. Tadi. Tetap terlarang. Nah, bahkan kalau di dalam tulisan Sayyid Qutb pun beliau mengutip sebuah potongan sejarah di mana khalifah dalam hal ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga kurang menyetujui bila mana pada zamannya itu kaum muslimin laki-laki menikahi wanita ahli kitab, sekalipun wanita ahli kitab itu sebenarnya menganggap Tuhan itu hanya Allah. Soal syariatnya saja yang berbeda. Mengapa? Alasannya begini. Diriwayatkan bahwa Hudzaifah ini seorang sahabat yang masih hidup semenjak sampai ke zaman Umar bin Khattab, pernah kawin dengan seorang wanita Yahudi. Lalu Umar radhiyallahu anhu menulis surat kepadanya. Lepaskanlah dia, maksudnya ceraikanlah dia. Kemudian Hudzaifah membalas surat ini. Apakah Anda beranggapan bahwa wanita tersebut haram bagi saya? Umar memberi jawaban sebaliknya. Aku tidak menganggapnya haram, tetapi aku khawatir kalian akan mengabaikan wanita-wanita mukminat karena mengawini wanita ahli kitab. Atau dalam riwayat yang lain, jika lelaki muslim kawin dengan wanita Nasrani, lantas wanita muslimah bagaimana? Siapa yang akan menikahinya? Siapa yang akan menikahi mereka? Nah, jadi artinya ada juga sebuah momen dalam sejarah Islam ini di mana khalifah memang tidak sampai ke tingkat mengharamkan, artinya hukum Allah tetap ya. Iya. Tetapi dia cenderung menganjurkan agar tidak ditempuh langkah itu karena khawatir kalau-kalau itu ditempuh akhirnya wanita muslimah menjadi terbengkalai. Begitu. Ada sering pertanyaan orang mengambil tamsil ini Ustaz. Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis. Bukankah pada saat itu Ratu Bilqis katanya belum muslimah? Belum muslimah. Iya, ini sebenarnya satu perdebatan historis, perdebatan sejarah. Kalau kita lihat sesungguhnya kisah akhirnya Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihi salam menikahi Ratu Bilqis itu setelah Ratu Bilqis datang ke istana Nabi Sulaiman, namanya Nabi Sulaiman alaihissalam, dan sampai di sana ternyata istana Ratu Bilqis itu sudah dipindahkan oleh salah satu aparat yang wallahu alam seperti apa yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam untuk memindahkan istana itu. Dan setelah dia melihat bahwa istananya ada di tempat kerajaan Sulaiman alaihissalam, Ratu Bilqis ini akhirnya mengaku bahwa Sulaiman alaihissalam ini jauh lebih berkuasa daripada dirinya. Dan akhirnya dia mengatakan bahwa aku ini tunduk kepada Tuhan alam semesta sebersama dengan Sulaiman alaihissalam. Baru setelah itu dinikahi. Jadi dia sebenarnya sudah muslimah, dia sudah mengucapkan syahadat dia keislaman bahwasanya la ilaha illallah, hanya Allah saja Tuhan alam semesta ini. Baru setelah itu dinikahi oleh Sulaiman alaihissalam. Jadi tidak benar kalau Sulaiman alaihissalam menikahi Ratu Bilqis dalam statusnya masih menyembah bulan, menyembah bintang, atau masih menjadi musyrikah. Kalau begitu, ternyata pada saat sekarang ini menikahi, baik laki-laki muslim menikahi wanita musyrik, ataupun wanita musyrik, apalagi wanita muslim menikah dengan laki-laki, dengan wanita muslim menikah dengan laki-laki musyrik, dua-duanya terlarang. Terlarang dua-duanya. Jadi jadi kalau yang wanita muslimah dinikahi oleh non muslim itu terlarangnya di backup oleh hukum, oleh dalil. Iya. Sedangkan laki-laki muslim menikahi ahli kitab ini lebih kepada terlarang secara kontekstual. Karena konteks zaman kita sekarang bukanlah konteks di mana masyarakat ini menjalankan atau dikelola dengan sistem syariat Islam. Sehingga dalam situasi seperti ini, kata Yusuf Qaradawi rahimahullah, hafizahullah, bahwa sulit menjamin wanita-wanita ahli kitab ini di bawah kepemimpinan laki-laki muslim ini akan benar-benar merasa hidup di bawah naungan ajaran Islam. Dan memang problem itu terjadi biasanya kalau sudah punya anak ya, Ustaz ya. Benar, gitu. Dan ini juga digarisbawahi oleh Sayyid Qutb. Beliau menulis, sekarang kita melihat bahwa perkawinan beda agama merupakan malapetaka dalam rumah tangga muslim. Satu hal yang tidak dapat diingkari dalam kenyataan bahwa istri yang beragama Yahudi atau Nasrani atau yang tidak beragama membentuk dan mewarnai rumah tangga dan anak-anaknya dengan sibghahnya, dengan pewarnaannya, begitu. Dan menjauhkan generasi anak-anaknya dari Islam dengan sejauh-jauhnya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Ustaz, cepat sekali waktu berlalu, Ustaz. Ya. Dan ternyata sekarang Ustaz sudah harus menyimpulkan dari bagaimana kondisinya menikah dengan agama lain. Ya, pemirsa sekalian rahimakumullah. Akhirnya dari pembahasan kita pada pagi hari ini, surat Al-Baqarah ayat 221, jelaslah bagi kita bahwasanya kita punya kewajiban memastikan generasi muda kita, baik muslim laki-laki maupun muslimah perempuan, agar menikah dengan sesama orang beriman semata. Sebab sesungguhnya secara hukum sudah cukup jelas dari ayat ini bahwa kaum muslimin maupun muslimat dilarang memiliki pasangan hidup yang bukan muslim atau muslimah, yang dalam hal ini disebut sebagai istilah musyrik atau musyrikah. Dan itu jauh lebih baik dia memilih seorang mukmin laki-laki yang barangkali sejenis budak dalam pengertian secara kelas sosial agak lebih rendah, kurang menarik, tapi mukmin yang benar, daripada dia memilih seorang laki-laki yang sepertinya merdeka, punya kekayaan banyak, sosial ekonominya tinggi, namun sesungguhnya adalah orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan apalagi sebaliknya. Terima kasih, Ustaz. Pemirsa hamba Allah, bagi para pemirsa yang ingin mendalami tafsir Fizi dari Al-Quran ini, alhamdulillah sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Gema Insani Pers. Dan kali ini kita membahas tafsir Fizi dari Al-Quran jilid 1 surat Al-Baqarah untuk edisi Lux halaman 284 sampai dengan 289. Akhirnya terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyinari hati kita dengan cahaya petunjuknya senantiasa, sebagaimana telah disinari Allah bumi ini dengan mataharinya. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardo binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.